Duhadi mudake kene bayun beline kapining adi tatkala beli ngakin suliat adine kapining beli kerasa gumine tumiter bunga yening subuh menapatan kenyam hadine oh ho ho beli tresna kembang di hati beli buat kesan beri malahan deadi serta tengah johin beli pangsing nanti beli, ane buat nang beli. lakar bang beli isin hati beli ni mekejang gelap hati dengan hati beli berkembang untuk isin kena beli ni hati keliwat pesan pesan belinya nyanyi dan terus beli kesapkan rata apa jata ke ilo subuh isinin beli diapin sesai ilo ngenang sobat hati nangin beli singkal bede ganti ilo sadar singkal mane weham tekening tresnan beli ne hati masih ngerasa yang tresna beli kepingin hati ya bias pun ia gemar perasaan tapi tresna masih tetap jalan tresnane rekat kala rindu tresnaku tresna aneka cindu jalan lencar ngejo ebi. tingkat dewi. Seni banget sayang ambeli terjadi sumbana saya adi pinaka jiwat mambeli. Kaskun beda kaskun, itu sing jadi halangan. Yen dihiraga pada kerasna tu sing jadi. Tapi ya kelas. Saya meriah untuk Pak Ibu Sinta tercinta. Selamat ulang tahun. Janji latar satu